pagi kepada pendengar setia Radio Berita Klasik, terutama pendengar setia acara Through the Bible. Pagi hari ini Anda kembali bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao, dan istri Liu Lilin. Kita akan bersama-sama membahas Kitab Wahyu, kitab yang terakhir dari Alkitab kita. Dan hari ini kita sampai di Kitab Wahyu pasal yang kelima. Kitab Wahyu pasal yang kelima. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus, sebelum membaca serta membahasnya, kita berdoa dulu. Bapa di sorga, kami datang pagi hari ini memohon berkat-Mu. Kami tahu Tuhan, kasih setia-Mu amat besar. Engkau menyelamatkan kami. Kami sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan. Dan pimpinlah kami di dalam mempelajari firman-Mu, agar kami menjadi murid-Mu yang penuh pengertian. Kami berdoa, mohon dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ada 14 ayat di pasal 5 ini. Ya, silakan Lilin akan membacakannya. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat 1. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tata itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka kitab itu, gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka 7 meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tata dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah 7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tata itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah 4 makhluk dan 24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembeli dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suatu suara banyak malaikat sekeliling tata, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembeli itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tata dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan 4 makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Iya. Oke, pendengar yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, ya, di pasal pertama itu adalah perkenalan, ya, perkenalan dari Tuhan Yesus, ya. Kemudian di pasal yang kedua dan yang ketiga itu adalah mengenai jemaat, ya, mengenai gereja, di mana Tuhan memperkenalkan dirinya. Tiap-tiap jemaat berbeda. Kemudian ada hal-hal yang dipuji dari jemaat dan ada hal-hal yang ditegur dari jemaat. Dan kemudian kepada tiap-tiap jemaat, tiap-tiap kondisi, yang menang akan diberi hadiah masing-masing disebutkan. Dan di tiap-tiap jemaat ada seruan bahwa siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ya, jadi pasal 2 dan pasal 3 itu adalah kondisi jemaat sepanjang zaman jemaat ini, sepanjang zaman jemaat. Nah, oleh sebab itu ketika zaman jemaat, zaman gereja berakhir, kita melihat itu adalah terjadi pengangkatan. Oleh sebab itu kita melihat bahwa di pasal 4, ya, itu terjadi pengangkatan, ya, di pasal 4 terjadi pengangkatan. Jadi mulai pasal 4, ya, seterusnya itu adalah mengenai masa sesudah pengangkatan, ya, sesudah di bumi ini memasuki masa tribulation, ya, masa penganiayaan besar, masa kesusahan besar, ya. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kemarin kita sudah membahas tentang pengangkatan, ya. Pengangkatan, jadi sangkakala berbunyi akan terjadi pengangkatan. Nah, hari ini kita ada di pasal 5. Hari ini kita di pasal 5, ya, di mana di pasal 4 ini terjadi pengangkatan. Jadi pasal 5 ini ayat 1, ya, sampai 14 ini adalah catatan atau peristiwa yang terjadi di atas di sana, ya, di atas. Lihat, ya, di sorga di sana katanya, maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tata itu. Nah, di pasal 4, ya, di atas tata itu katanya, di atas tata yang gilang gemilang, ya, mulianya luar biasa itu, ada duduk, ya, seorang katanya di ayat 2 akhir itu, ya. Melihat, ya, sebuah tahta terdiri di sorga dan di tahta itu duduk seorang katanya. Nah, ini lanjutan di pasal 5 nya maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu, ya, duduk di atas tahta itu, ya, sebuah gulungan kitab yang ditulisi, ya, sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ya. Jadi yang duduk di tahta itu, yang seseorang, ya, yang duduk di tahta itu di tangan kanannya memegang gulungan kitab, ya, gulungan kitab yang ditulisi di sebelah dalam dan di sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai, ya. Nah, ini kelihatannya bukan kitab kehidupan, ya, tetapi ini sebuah kitab, gulungan kitab, ya, tidak dikatakan ini kitab kehidupan, ya, malah ini kitab ini dimeterai. Nah, dimeterai itu artinya kalau sebuah kitab dimeterai atau surat atau maklumat raja itu dimeterai, ya, kalau itu dikirim kepada seseorang, berarti yang berhak membuka itu adalah yang ini penerima itu, yang namanya ada di situ tercantum, tentu dialah yang berhak menerima itu, dan dia yang berhak membukanya, ya, karena itu dimeterai gitu, ya. Nah, kitab apakah ini? Kelihatannya ini adalah kitab yang menyangkut ya, ini berakhirnya ya, kitab yang menyangkut berakhirnya dunia ini ya, kitab yang menyangkut berakhirnya dunia ini, atau kitab yang ya berisikan hal-hal final gitu ya, hal-hal final, karena dunia ini diciptakan tidak dikatakan untuk selama-lamanya ya, bukan, dunia ini bukan untuk selama-lamanya gitu ya. Kita tahu bahwa dunia kita ini malah di dalamnya itu api ya, di dalam dunia ini api, ini di tengahnya intinya. Jadi dengan fenomena gunung berapi, kita tahu bahwa isinya ini api ini ya, isinya api. Nah, oleh sebab itu kita tahu ya, bagian yang menipis ya, bagian artinya kulit bumi yang tipis ya, itu akan mensemburkan api ya. Ada banyak daerah yang ini gunung merapinya aktif itu karena kulit buminya tipis di situ, jadi ada api bersemburan gitu keluar di sana. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, berarti ya, ini di dalam bumi ini api, dan kalau apinya makin besar ya, buminya makin panas gitu, buminya makin, kulit buminya makin panas ya, kita tinggal di atas ini ya, atau apinya padam ya, kulit buminya makin dingin ya. Nah, itulah pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, sekarang terjadi satu perdebatan yang sengit ya, dan negara-negara saling menyalahkan ya, sebenarnya pemanasan global ini artinya suhu di muka bumi ini ada sedikit naik, ini sebenarnya salah siapa gitu. Kalau kita kembali ke masalah dasar, memang Allah menciptakan langit dan bumi ini tidak untuk selama-lamanya. Ini pasti mungkin ada umurnya, ya, ada umurnya. Oleh sebab itulah ya, maka ya, selama ini, selama Allah masih menunjangnya, selama Allah masih memeliharanya, Dia menciptakan, Dia memelihara, segala sesuatu akan baik gitu ya. Segala sesuatu akan baik. Jadi kalau Allah tidak memelihara bumi ini lagi, bumi ini akan hancur. Nah, berarti ya, manusia, makhluk yang berakal budi, yang diciptakan dengan kesadaran diri ya. Nah, manusia ini mesti pergi kemana gitu loh ya. Manusia ini mesti pergi kemana? Ketika bumi ini hancur ya, ketika bumi ini hancur, manusia mesti pergi kemana? Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus ya, yang telah diselamatkan, artinya yang dosanya diselesaikan, yang menyesal telah mengikut iblis ya, yang menyesal telah menentang Allah, yang menyesal telah hidup ya tidak percaya kepada Allah, yang menyesal dan yang kemudian percaya kepadanya, dan yang kemudian ya ini mengasihinya tentu ya, percaya kepadanya ya, sementara yang tidak ya tentu tidak bisa ya, yang tidak ya silakan hidup dengan iblis ya. Allah sebenarnya sudah siapkan tempat untuk iblis ya, untuk malaikat yang membangkang. Sebenarnya tempat itu bukan disiapkan untuk manusia. Tempat itu bukan disiapkan untuk manusia. Jadi manusia silakan memilih, dia mau ikut Allah atau dia mau ikut iblis gitu. Jadi tidak ada yang di tengah-tengah ya, tidak ada yang di tengah-tengah. Hanya itu, hanya mengikut Allah atau mengikut iblis. Nah, bumi ini jelas sementara. Bumi ini tidak akan selamanya. Ini sudah ribuan tahun pun ya sudah terpelihara oleh Allah ya, ribuan tahun. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, nah di sini katanya, jadi gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luar, dan dimeterai dengan 7 meterai. Jadi dimeterai itu sepertinya ditetapkan dan masih ini ya, sampai waktunya meterai itu dibuka ya, meterai itu dibuka, barulah isi dari gulungan itu bisa dibaca gitu ya, apa sebenarnya yang terjadi gitu. Nah, ini sepertinya seolah-olah ada hal-hal yang akan terjadi, ada hal-hal yang akan terjadi, tetapi ditahan ya, ditahan, dan ketika penahannya diambil ya, dicabut ya, jadi ketika meterainya dicabut gitu, ketika meterainya dicabut, maka apa yang tertulis di dalamnya pun terjadilah gitu ya. Jadi kita melihat meterai itu adalah justru itu menahan gitu, itu menahan, dan ketika meterai itu dicabut ya, maka artinya dibacalah isinya, maka akan terjadilah sebagaimana apa yang tertulis di situ gitu ya. Nah, jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ada 7 meterai. 7 meterai ini, 7 itu adalah angka ilahi ya. 10 itu adalah angka sempurna atau komplit ya. Jadi kalau kita lihat angka-angka di dalam kitab Wahyu ini, kita mesti tahu bahwa seperti dikatakan sebagian dari kamu akan menghadapi pencobaan, akan dianiaya selama 10 hari gitu. Nah, itu kita mesti menafsirkan atau memahaminya ini ya, akan dipenjarakan dan akan dicobai sampai ini ya, sampai cukup gitu, sampai lengkap atau sampai komplit. Jadi 10 ya, 10 itu angka genap ya, sudah ya, sampai ini 10 ya, sampai genap. Nah, angka 7 itu adalah angka ilahi. Kalau angka 12 itu adalah angka Yahudi ya, angka pemerintahan ya, pemerintahan ilahi. Nah, angka 7 ini adalah angka ini ya, kekuasaan ilahi. Nah, kita lihat di sini katanya dimeterai dengan 7 meterai. Jadi ada kekuatan ilahi yang memeterai atau yang menahan atau yang semacam ini memeliharanya ya, memelihara bumi ini, keadaan bumi ini. Dan kemudian di ayat yang kedua dikatakan di sini, dan aku melihat ya seorang malaikat yang gagah ya, seorang malaikat yang gagah. Ini tidak jelas apakah ini Mikail ya, si penghulu malaikat, atau yang lain gitu. Dan ya pokoknya seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring ya, yang berseru dengan suara nyaring, semacam protokol gitu ya, berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Jadi bertanya, siapakah yang layak ya, siapakah yang sanggup ya, yang membuka itu adalah mesti yang berhasil mengalahkan maut ya, yang tidak berdosa ya, yang menang gitu ya. Jadi siapakah yang ini mampu ya, ya siapakah yang bisa membuka, yang layak membuka ya, yang tak berdosa ya, yang menang gitu ya. Oh ya, itu meterai yang ditetapkan oleh Allah. Jadi manusia berdosa ya, tidak ada yang layak membukanya gitu ya, mesti yang menang yang membukanya. Nah, di sini dikatakan siapakah yang layak, tetapi tidak ada seorang pun yang ada di sorga ya, tidak seorang pun yang ada di sorga, atau yang di bumi, atau yang di bawah bumi. Ah, ini menarik ya, karena ada dikatakan yang di bawah bumi ya. Ini kelihatannya di neraka ini ya, di neraka, bisa jadi di bawah bumi ya. Yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya, tidak ada layak untuk itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengingat ya, mengingat di bawah bumi itu, di dalam bumi kita ini api ya, api ya, sedangkan neraka itu api. Apakah neraka itu artinya di tengah bumi, di pusat bumi ya? Oh ya, untuk sementara mungkin bisa, tetapi nanti bumi ini juga akan hancur ya, akan hancur. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat di sini tidak ada yang layak katanya membukanya, tidak ada yang layak. Ini sungguh keadaan yang menyedihkan ya, katanya, maka menangislah aku dengan amat sedihnya. Yohanes ya menangis karena ternyata ya tidak ada satu orang pun ya yang tidak berdosa. Tidak ada seorang pun yang menang atas kuasa maut, ya. Tidak ada satu orang pun yang memiliki kepatutan, ya, untuk membuka itu. Maka Yohanes pun menangis dengan sedih, katanya, dengan sedih karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, ya, ataupun melihat, ya, melihat ke sebelah dalamnya. Tidak ada. Oh, ya. Ini bisa dengan tidak ada satu orang pun juru selamat, ya. Tidak ada satu orang pun yang memenangkan, ya, memenangkan atas maut, ya, menang atas maut. Tidak ada satu orang pun, ya, dan tidak ada satu orang pun yang bisa menjadi perantara antara manusia dengan Allah selain dari Yesus Kristus, ya, selain Yesus Kristus, gitu. Jadi dialah, hanya dialah satu-satunya, ya, hanya dialah satu-satunya. Dia adalah perantara satu-satunya antara Allah dan manusia, dan dia Allah sendiri, pribadi kedua. Oleh sebab itu, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, tidak hanya yang boleh berdoa untuk siapapun, ya, berdoa kepada kakek kita, ya, kakek kita minta ini minta itu, kakek, tidak ada yang kakek siapapun yang bisa mengabulkan doa, ya. Nah, tidak juga boleh berdoa kepada Maria, karena Maria itu manusia biasa, ya, dia tidak bisa menjawab doa. Dan lebih konyol lagi berdoa kepada Santa Claus, yaitu sengaja iblis memunculkan sebuah figur, ya, untuk menyimpangkan ini kebenaran, ya, sehingga ada banyak manusia konyol sekarang, ya, di Amerika ini mulai kacau, ya. Ini gereja-gereja yang liberal, ya, telah orang Kristen yang beriman menjadi orang yang tak beriman, gitu. Dan mereka selalu membelokkan iman orang, ya, dari percaya kepada Tuhan Yesus sekarang malah percaya kepada Santa Claus, ya. Santa Claus sudah menjadi satu figur, ya, untuk menggantikan Tuhan Yesus. Jadi tidak boleh, ya, ada yang menjadi perantara, karena tidak ada yang layak untuk itu, tidak ada yang layak, ya. Nah, kemudian di ayat yang kelima, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku. Nah, tua-tua itu berkata kepada Yohanes, ya, kepada Yohanes ini, jangan engkau menangis, katanya. Oh, jangan engkau menangis, ya. Tentu, ya, sungguh, katanya, sesungguhnya singa dari suku Yehuda. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, singa dari suku Yehuda, ya, yaitu tunas Daud, ya, telah menang, ya, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Oh, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita lihat, ya, ini singa dari Yehuda, katanya. Jadi siapa itu singa dari Yehuda, ya? Singa dari Yehuda itu adalah Tuhan Yesus adalah keturunan dari suku Yehuda. Nah, kalau kita balik, ya, kita balik ke ini Kejadian pasal 49, ya. Kalau Anda di tangan Anda ada Alkitab, kita lihat ayat yang ke pasal 49 dari kitab Kejadian. Nah, ini pada masa ibadah simbolik sederhana sebelum hukum Taurat diturunkan, sebelum keimamatan Harun ditegakkan. Pada masa itu ayah adalah imam, dan kita lihat ayah pada zaman itu memberkati anak-anaknya. Dan di pasal 49, ya, ketika Yakub sudah tua, dia memberkati anak-anaknya. Jadi berkat yang diucapkan oleh ayah pada masa itu, ya, itu adalah mewakili Tuhan, karena dia adalah imam, ya. Oleh sebab itu satu-satu anaknya diberkati, ya, mulai dari Ruben, ya. Ruben, engkau anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku, Engkaulah yang terutama dalam ya keluhuran. Dan seterusnya kita persingkat sampai di ayat yang ke-8, katanya Yehuda, katanya Yehuda. Nah, ini Yehuda, engkau akan dipuji, katanya, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, ya. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Jadi engkau akan disembah, engkau akan disujud. Nah, ini sebenarnya ini sudah nubuatan mengenai kehadiran Yesus Kristus dari suku Yehuda. Jadi pemilihan Yehuda sebagai jalur Mesias sebenarnya. Kemudian di ayat 9, Yehuda adalah seperti anak singa, katanya. Ya, setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Nah, ini sebenarnya tanpa mungkin Yakub itu menyadari, dia bernubuat tentang Mesias, ya. Sekali menerkam, kemudian dia naik ke tempat yang tinggi, ya, naik ke sana, ya. Ia menyarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Nah, ayat 10 ini penting, ya. Wah, ini banyak ini dia ngomong tentang Yehuda, ya. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Berarti Yehuda, ini ya, ini penting. Jadi Mesias akan datang dari suku Yehuda, dia akan memerintah, ya, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, ya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Siapa itu dia datang? Yaitu Yesus Kristus, ya. Maka kepadanya akan takluk, ya, bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur, wah, makmurnya, mencuci pakaian dengan dan ya bajunya dengan darah buah anggur, ya. Oh ya, tetapi di sini lihatnya ada kematiannya juga, ya, dinubuatkan semua, ya, matanya akan merah karena anggur dan giginya, ya, akan putih karena susu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi jalur Mesias di situ dari Yehuda. Berkatalah seorang tua-tua itu, katanya, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu Yesus Kristus, yaitu tunas Daud, ya, tunas Daud, ya. Telah menang, ya, telah menang, ya, menang atas apa, ya, menang atas kuasa maut, ya. Oh, kalau bukan dia menang atas kuasa maut, kita semuanya mati, ya. Tetapi dia menang, menang atas kuasa maut, telah menang, ya, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya, ya, sehingga dia bisa mengakhiri semuanya, ya, dan ya ini dia bisa ini menyelesaikan segala sesuatu, ya. Jadi inilah, ya, inilah singa dari Yehuda. Ini gelar Tuhan Yesus Kristus, ya. Ya, Tuhan Yesus memang mempunyai banyak sebutan. Dialah Anak Domba Allah, ya. Dialah Sang Juru Selamat, dialah Mesias, artinya yang diurapi, dialah singa dari Yehuda, itu, ya. Karena dinubuatkan, ya, dialah Taruk Isai, katanya, dialah tunas Daud dan lain sebagainya. Kemudian ayat 6 di sini, maka aku melihat, ya, di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu, ya, tiba-tiba kan, ya, berdiri seekor anak domba, ya, secara metafor gitu, ya. Jadi ini seekor anak domba, jadi ini digambarkan, ya, seekor anak domba, ya, seperti telah disembelih. Nah, ini, ya, jadi seekor anak domba yang telah disembelih. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, jadi Yohanes melihat sebuah metafor di situ, ya. Jadi melihat di tengah-tengah, mungkin tahta itu sudah tidak terlihat lagi, sekarang malah terlihat ini seekor domba di situ, ada di tengah-tengah mereka di situ, seekor anak domba yang telah disembelih, seperti telah disembelih. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, tidak terlalu sulit untuk memahami bahwa sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah memerintahkan manusia melakukan ibadah simbolik, yaitu untuk menyembeli seekor domba ya di atas mesbah untuk menggambarkan Sang Juru Selamat. Sang Juru Selamat yang akan datang menanggung dosa seisi dunia. Ya, jadi domba ya untuk menanggung dosa seisi dunia. Jadi Adam dan Hawa akan masuk surga kalau Adam dan Hawa sungguh ya menyadari dia sudah berdosa dan dia menyesali bahwa dia sudah lebih percaya kepada iblis daripada percaya kepada Allah, dan dia menyesal dan sekarang dia mau lebih percaya kepada Allah lagi. Ya, dia mau percaya kepada Allah. Percaya apa? Allah janji mau kirim Juru Selamat, dan sebagai tanda dia percaya, maka dia harus ambil seekor domba yang kemudian domba itu ditaruh di atas mesbah dan disembelih. Ya. Dan itu menandakan bahwa hukuman dijatuhkan ke atas dosa, ya, dan ditanggung oleh domba itu menjadi domba korban gitu, disembelih. Jadi itu adalah sebuah simbol tentang Juru Selamat yang akan datang. Jadi Adam dan Hawa, Habel, semua orang yang pada zaman sebelum penyaliban Yesus Kristus akan masuk surga melalui percaya kepada Juru Selamat yang akan datang. Tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk surga tanpa melalui percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Semua orang yang mau masuk surga harus melalui percaya kepada Yesus Kristus. Nah, yang akan datang hari ini ya, Yesus Kristus sudah datang, sudah tersalibkan di atas kayu salib. Jadi kita akan masuk surga melalui bertobat, menyesali perbuatan kita yang sudah kita lakukan yang salah, dan sekarang kita mau percaya kepada Juru Selamat yang sudah datang. Ya, percaya kepada Juru Selamat yang sudah datang, domba yang telah disembelih gitu. Jadi itulah sebabnya hari ini kita tidak sembelih domba lagi, karena dulu ya penyembelihan domba itu diperintahkan untuk ya untuk mengingat akan janji Allah akan kirim Juru Selamat. Jadi setelah Juru Selamat tiba, jadi kegiatan menyembelih domba, ibadah menyembelih domba selesai ya. Selesai, dan hari ini ya, hari ini digantikan dengan barang siapa yang sungguh bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, memberi diri dibaptis sebagai tanda kita percaya. Ya, kemudian ya kita ini diperintahkan untuk mengadakan perjamuan Tuhan untuk mengenang apa yang terjadi di atas kayu salib. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kita lihat di sini ya, singa dari Yehuda, tetapi kemudian ya dari tengah-tengah keempat makhluk dan tua-tua itu ya muncul ya itu anak domba seperti telah disembelih ya, bertanduk tujuh. Wah, kenapa ini tanduk tujuh ya? Ini tujuh sekali lagi adalah angka ini, angka ilahi ya, bertanduk tujuh. Jadi domba Allah ini bukan domba yang ngembek ya, angka tujuh ya, bertanduk tujuh. Tanduk itu menunjukkan kuasa, jadi memiliki kuasa ilahi gitu ya. Dan katanya bermata tujuh ya, mata tujuh ini ya menunjukkan ini inteligensi ya, mata ya mengetahui. Jadi mata tujuh jadi memiliki hikmat Allah ya, memiliki kuasa Allah, dan yang memiliki hikmat Allah gitu ya. Itulah ketujuh roh Allah ya yang diutus ke seluruh bumi. Nah, ketujuh roh Allah ya, tujuh roh Allah, jadi roh Allah yang ilahi yang sempurna gitu ya. Jadi tujuh itu sudah angka ilahi ya, tujuh roh Allah ya, Roh Kudus sebenarnya yang dimaksudkan, yang diutus ke seluruh bumi. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, nah ini disampaikan secara metafor gitu ya. Nah, lalu datanglah anak domba itu ya, anak domba itu datang dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tata itu. Nah, sekarang jadi ada dua, ada duduk di atas tata, kemudian ada anak domba. Ya, sekali lagi semua ini tentu sifatnya adalah figuratif ya, sifatnya adalah figuratif. figuratif untuk menunjukkan bahwa Yesus Kristus ya menjadi manusia atau dia disebut anak domba dan dia berperan ya untuk menyelesaikan masalah dosa manusia, yaitu dihukumkan di atas kayu salib menanggung dosa manusia ya. Di sini katanya ya menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu, dan katanya di sini ketika ia mengambil gulungan kitab itu ya, dia mengambil gulungan kitab itu, dia baru mengambil saja tersungkurlah keempat makhluk yang dan ke 24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, jadi tersungkur ya, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas ya, penuh dengan kemenyan yaitu doa orang-orang kudus ya. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, jadi ini ya tua-tua itu, nah itu kelihatannya mereka bisa jadi makhluk surgawi yang melayani Allah di situ ya, katanya memegang kecapi, yaitu kecapi itu adalah alat untuk memuji ya, alat untuk memuji Tuhan ya, kemudian satu cawan emas ya, masing-masing satu cawan emas katanya penuh dengan kemenyan, itulah doa orang-orang kudus ya. Jadi doa ya, ini hanya simbolik saja ya, doa orang-orang kudus ini, kita semua orang yang sudah bertobat itu adalah orang kudus ya. Jadi ini ya, simbolik ya, ini satu gambaran keadaan di surga di sana ya, dan katanya ini penuh dengan doa, rupanya ya doa kita sampai di sana ya, kemudian ditampung ya, nah oleh Tuhan yang Maha Kuasa ya, dengan pelayan-pelayannya ya. Kalau Tuhan bisa mengutus malaikatnya untuk mengabulkan doa kita ya, tentu tidak memakai penampakan ya, memakai supaya kita tidak melihat malaikat dan lain sebagainya, karena itu artinya pewahyuan, tetapi menolong dengan tanpa kita menyadarinya. Jadi ya pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ada banyak cara Allah menolong kita ya. Nah katanya di sini di ayat yang lalu ya, menerima domba itu, dia duduk di tahta itu ya, ini di ayat yang ke-8 tadi ya, ayat ke-8 disitulah katanya ya, itu doa orang-orang kudus itu ya. Jadi orang-orang kudus, jangan kacau, jangan pikir bahwa ini orang-orang yang spesial dikasih jabatan kudus gitu, tidak ya. Orang kudus itu artinya yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita semua adalah orang kudus ya. Dan kemudian katanya mereka menyanyikan satu nyanyian baru, katanya menyanyikan satu baru nyanyian baru katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu ya. Nah nyanyian ini spesial untuk memuji anak domba. Kalau dari pasal 4 ada dua nyanyian, yaitu untuk memuji Allah Bapa sebagai pencipta, dan kemudian di pasal 5 ini ada nyanyian ya, dua nyanyian yang khusus memuji anak domba. Nah ini nyanyian yang pertamanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterainya katanya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Jadi dengan darah, dengan kematian Tuhan Yesus Kristus, dia telah mendapatkan kita ini ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, sungguh sesuatu yang sangat indah, sangat mulia dan yang patut disyukurkan adalah karena kasih setia Allah, kita diselamatkan. Tuhan Yesus rela menyelamatkan kita dengan menjadi manusia dan mati ya dengan kematiannya sebagai manusia. Oh ya, ini adalah kasih yang amat besar ya, kasih yang amat besar ya. Dia rela dari Allah yang maha tinggi menjadi manusia saja, itu sudah satu pengorbanan yang tak terhingga. Apalagi setelah menjadi manusia pun dia menderita ya, dihukumkan di atas kayu salib ya untuk kita. Jadi di sini katanya telah disembeli dengan dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka. Dengan darahmu tentu maksudnya dengan kematianmu engkau telah mendapatkan mereka bagi Allah ya, bagi Allah, sehingga kita hari ini menjadi milik Allah. Kita bisa menyembah kepadanya dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Jadi dari tiap-tiap suku, dari bangsa, dan dari dan katanya ayat 10 ini masih lagu itu, masih lagu yang dinyanyikan. Dan engkau ya telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Sebenarnya di Tektus Receptus, kalau Anda baca, kalau Anda tidak tahu bahasa Yunani ya, bahasa Inggris, Anda mesti beli King James Version ya. Di King James Version ini bukan suatu kerajaan. Engkau telah membuat mereka menjadi raja-raja ya, dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Jadi membuat mereka menjadi raja-raja ya, menjadi bukan suatu kerajaan ya, menjadi raja-raja dan menjadi imam-imam bagi Allah kita ya. Jadi memang ya, nah setiap orang yang diselamatkan nanti kita akan ikut memerintah bersama Tuhan di dalam kerajaan 1000 tahun ya, akan memerintah bersama Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun, dan kita menjadi imam-imam bagi Allah kita, menjadi imam. Jadi tiap-tiap orang percaya adalah imam. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, konsep ini diulangi. Konsep ini terjadi sebenarnya sejak zamannya Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus datang, lihat ya kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu adalah membuat tabir bait suci muter belah dua, jadi dari atas sampai ke bawah, yaitu ini tirai bait suci yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Jadi tidak ada lagi pemisahan. Oleh sebab itu sebenarnya itu mengandung pengertian tidak diperlukan imam lagi bagi kita ya, tidak diperlukan imam lagi. Nah sekarang setiap orang yang bertobat percaya kepada Tuhan, kita menjadi imam-imam ya, menjadi raja dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Memerintah sebagai raja di bumi, yaitu dalam kerajaan 1000 tahun ya, memerintah sebagai raja di bumi. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, adalah hal yang sangat-sangat indah sekali ya. Hal yang sangat indah sekali. Nah kita lihat ya, di surga itu para tua-tua semuanya mereka memuji Tuhan ya, ada puji-pujian di tangan mereka, ada kecapi, dan mereka memuji meninggikan Tuhan, menyanyikan lagu yang menggambarkan apa yang telah terjadi dan akan terjadi. Nah hari ini juga ya kita mau menyanyikan lagu. Nah, saya ingin menyinggung sedikit mengenai lagu, karena di pasal 4 kita lihat di surga mereka nyanyi, you know, nyanyi ya, malaikat nyanyi, di sini tua-tua nyanyi. Nah, kita di bumi juga nyanyi sekarang ya, nyanyi memuji Tuhan ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, orang Kristen adalah orang yang suka nyanyi. Ya mengapa? Ya karena ada sukacita, kita sudah diselamatkan, ada sukacita karena Tuhan mengasihi kita, maka kita bernyanyi. Nah, cuman ya di dalam Efesus pasal yang kelima ya, Efesus ya pasal yang kelima, di situ ada lagunya, itu ada macam-macam ya lagunya ya. Di Efesus pasal 5 di situ dikatakan ayat yang ke-19 ya, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur ya, kidung puji-pujian ya, ada kidung puji-pujian dan nyanyian rohani ya, nyanyian rohani. Nah kalau ada nyanyian rohani, ada nyanyian duniawi gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, lagu-lagu yang bagaimanakah yang menjadi kesukaan Anda? Ya, Anda suka lagu duniawi atau Anda suka lagu rohani? gitu. Saya suka lagu rohani, sangat sangat menyukai lagu rohani ya. Radio Berita Klasik ini radio yang memutarkan lagu-lagu rohani ya. Jadi bukan hanya kata-katanya saja yang rohani, tetapi irama musiknya itu rohani ya. Irama musiknya itu adalah irama rohani. Ada irama pop ya, irama pop itu irama populer ya, itu irama duniawi yang genit dan jenaka segala macam. Ya ada irama rock ya, wah bahkan sekarang ada bukan rock aja, rock itu kan batu ya, metal lu besi ya, jadi keras ya gitu. Ada macam-macam irama, tetapi Tuhan mau kita melantunkan irama ya, irama rohani, irama surgawi. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya di Radio Berita Klasik ini ya, kita mau menyanyikan lagu yang irama rohani saja gitu ya, irama rohani. Lihat ya, di sini mereka bernyanyi katanya ya, bernyanyi dengan lagu, tentu lagu ini bukan hanya lagu rohani, lagu surgawi gitu, lagu surgawi. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kalau Anda mau tahu mengenai lagu ya, jenis-jenis lagu dan musik segala macam, Anda mesti dengar siaran yang di Sabtu malam ya. Sabtu malam ada mengenai musik ya, mengenai musik. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di ayat yang ke-11 dikatakan ya, maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Wah, suara banyak malaikat katanya. Wah, makhluk-makhluk dan tua-tua. Wah, itu jadi banyak sekali ya. Makhluk-makhluk dan tua-tua. Jumlah mereka katanya berapa? Berlaksa-laksa ya. Beribu-ribu laksa. Waduh, ini maksudnya itu jumlahnya sangat besar ya. Mungkin tidak bisa dihitung gitu ya. Sehingga ini jumlahnya besar sekali gitu ya. Nah jadi melihat ya di sekeliling tahta itu, dan katanya dengan suara nyaring katanya ya, katanya dengan suara ini, ini semuanya kelihatannya bernyanyi ya, ini lagu ya, anak domba yang disembelih itu layak untuk kuasa. Jadi anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi ada jumlah orang yang begitu banyak di situ ya, dan juga ada jumlah ini malaikat katanya, dan makhluk-makhluk, pokoknya semuanya jadi gabungan, semuanya jadi gabungan. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, adalah hal yang sangat indah, adalah hal yang sangat mulia, di mana ya, kerelaan pribadi kedua ilahi rela menjadi manusia turun ya, yang digambarkan dengan anak domba yang disembelih itu, yang rela ya, yang rela datang untuk menyelamatkan manusia. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu dia dipuji ya, dia dihormati, dia ditinggikan ya, hanya dialah. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam surat Petrus ya, di dalam surat Petrus itu, Petrus pasal 1 ya, Petrus pasal 1 ayat yang ke-12 ya, Petrus pasal 1 ayat yang ke-12, di situ dikasih tahu loh ya, malaikat saya kepingin tahu Injil, malaikat ingin tahu rahasia alam menjadi manusia, rahasia di balik penyembelihan domba ibadah simbolik dan domba Allah. Nah di 1 Petrus pasal 1 ayat 12 bunyinya begini, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri ya, tetapi melayani kamu ya, para nabi ya, dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Jadi hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Jadi malaikat pun kepingin tahu Injil, ya. Malaikat kepingin tahu Injil. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita lihat malaikat ikut memuji, ya, makhluk-makhluk. Nah, tahu makhluk apa ini, ya? Tidak disebutkan makhluk apa, dan tua-tua itu katanya memuji, ya, memuji, semuanya memuji, yang jumlahnya berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, katanya mereka semua memuji dengan suara nyaring anak domba yang disembelih. Anak domba yang disembelih sama dengan Yesus Kristus yang tersalib, ya. Itu layak menerima kuasa, itu layak menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan, ya, dan puji-pujian. Intinya dia layak, ya, dia layak menjadi ini raja yang agung, memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun nanti, dan dia adalah Allah yang maha kuasa, ya. Dan mereka lihat di sini yang berseru ayat 13, dan aku mendengar suara makhluk yang di sorga dan yang di bumi, ya, makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan di semua yang ada di dalamnya, berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba, lihat, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, itu telah dinubuatkan oleh Paulus ketika dia tulis kepada jemaat di Filipi, di Filipi pasal 2 ayat 10 katanya, ini ayat 9, setelah Tuhan Yesus menang, ya, ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, ya, bertekuk lutut semuanya, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi semuanya akan mengaku, semuanya akan menyembah. Sekarang mereka yang tidak rela menyembahnya nanti akan menyembah. Mengapa? Karena dia memang layak, ya. Karena dia memang layak. Karena dia adalah Allah. Jadi akan bertekuk lutut menyembah. Menyembah siapa? Menyembah Yesus Kristus. Ini pendengar yang saya kasih dalam Yesus, ada kelompok yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah, tidak mau terima dia adalah Allah. Nah, bagaimana? Nah, mereka mau menyembah enggak? Kalau Yesus bukan Allah, tidak boleh disembah. Nah, tetapi kalau dia Allah, mari kita menyembah kepadanya. Dan bagi dialah yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian, hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ah, ini lagu yang kelima dinyanyikan, dua lagu, yaitu yang engkau layak menerima sama anak domba, itu untuk anak domba, dan ini bagi dia, yang ini dua lagu terakhir ini, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan katanya ayat 14, dan keempat makhluk itu berkata, ini empatnya nyanyi sendiri, lagunya enggak panjang-panjang, amin, amin. Nah, amin, amin. Oh, ini lagu biarpun satu kata itu bisa jadi satu lagu. Amin, ya, amin terus. Amin, amin. Amin, kan ada lagu yang macam begitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan akhirnya, ya, rampunglah semuanya itu. Nah, ini baru mengambil kitab ini, ya. Jadi anak domba baru mengambil kitab. Nah, nanti, ya, di pasal 6 baru meterainya dibuka, itu meterainya dibuka, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, oleh sebab itu, nah, nanti, ya, kita akan membahas, ya, mengenai pembukaan meterai ini. Jadi, nah, sekarang anak domba, ya, anak domba Yesus Kristus tentu maksudnya, itu membuka, mengambil kitab itu dan siap mau membuka meterainya. Oke, mari, ya, hari ini kita cukup sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kasih setiamu kepada kami. Tuhan Yesus, kami sungguh tahu bahwa Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau datang menggantikan kami dihukum, menebus kami dari hukuman dosa. Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu, atas berkatmu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah setiap pendengar, biarlah mereka hidup di dalam kasih karuniamu juga. Tuhan, pimpin mereka yang bekerja, yang berusaha. Tuhan, pimpin, hindarkan mereka dari niat jahat orang, yang kuliah, yang sekolah. Tuhan juga berkati hidup mereka semuanya. Dan yang mengurus rumah tangga, Tuhan, ini pekerjaan yang tidak ringan, pekerjaan yang cukup berat. Tuhan juga berkati mereka. Tuhan, kiranya melindungi anak-anak-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.